Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa alihi wa sahbihi wa ta'ala. Kita meneruskan bacaan kita Al-Husn fi Sirati Rasul yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Masih kita di pembahasan perang-perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih di pasal Ba'tsul Mu'tah. Ya. Utusan ke Mu'tah. Di sini beliau mengatakan dengan ba'ts utusan. Nanti akan disebut Ibnu Katsir. Ya, asalnya sebenarnya apa? Nabi ingin menunjukkan kekuatan pada orang-orang Romawi, melemahkan mereka, beri takut pada mereka demikian. Karena tidak sebanding 3.000 melawan ya 100.000 orang. Berikutnya kalau Romawi adalah, falamma kanu bi tuhumil Balqa, ketika mereka kaum Muslimin sudah sampai di Tuhum, itu perbatasan Balqa. Balqa itu Ardu Bisyam, suatu wilayah yang ada di Syam, ya di Suria sekarang ini. Ya, Palestina sekitar itu. Aku jumu ar-rum banazal muslimun ila jambi qaryati Mu'tah. Ya. Mereka bertemu dengan kumpulan orang Romawi. Maka muslimin pun turun di sisi desa namanya Mu'tah. Warum ala qaryah yuqal laha Masyarib. Orang Romawi ya waktu itu negara didaya yang ada di zaman itu yaitu apa? Romawi dan Kisra. Ya, Persia. Ya, dua negara adidaya itu. Dan dihancur oleh kaum muslimin ya setelah itu. Nah, sekarang ini ya kita tahu lah negara-negara itu. Ya, maka di sini orang-orang Romawi mereka di suatu desa, suatu daerah diberi nama dengan Masyarib. Semangat aku, kemudian bertemulah dua pasukan ini, Bakal Talu, kita dan Aliman. Maka mereka pun berperang ya dengan peperangan yang besar. Kalau ya Ibnu Qayyim dia menyebutkan di Zadul Ma'ad sebab peperangannya itu lebih lengkap lagi daripada yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Zadul Ma'ad bukunya tebal. Disebutkan itu apa? Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab perang Mu'tah ini. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Haris bin Umair Al-Azdi. Ya. Seorang sahabat Haris bin Umair Al-Azdi ini untuk mengirimkan tulisan ya risalah kepada Raja Romawi Kaisar yang ada di Syam ya kepada rajanya Romawi atau yang ada di Busra gubernurnya ada di situ. Fa aradalahu Syarhbil bin Amr Al-Ghazali. Ya, sebagaimana sekali menghajar juga di Fathul Bari. Maka Syarhbil bin Amr Al-Ghazali ini gubernurnya yang ada di Busra itu di daerah perbatasannya ya di Romawi yang ada di Suria di sekitar situ. Ya, fausafahu ribaton, maka diikat. Ini utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Haris bin Umair ini ketika membawa surat langsung ditawan. Ya. Tsumma qaddamahu fadraba unaqahu, kemudian dipenggal lehernya. Ya kan enggak boleh sebenarnya utusan itu dihormati, dia malah dibunuh malah. Ya, walam yuqtal li Rasulillah rasulun ghairuhu. Tidak ada yang pernah untuk Rasulullah SAW itu utusan yang dibunuh kecuali dia ini. Fastadad dzalika alaihi, maka berat bagi Nabi SAW seperti ini. Ketika dapat kabar seperti itu, fa ba'asal bu'us, kemudian Nabi pun mengutus pasukan ini. Ya itu. Pada disebutkan oleh Ibnu Katsir berikutnya, wa qutila amirul muslimin Zaid bin Haritsah, maka terbunuhlah pemimpinnya kaum muslimin Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Warayah biyadihi, dan bendera ada di tangannya. Fatana waluha Ja'far, maka Ja'far mengambilnya. Nabi sudah mengabarkan ketika beliau di Madinah akan terbunuh ini 3 orang. Dan benar terjadi. Menunjukkan ya tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengambilnya Ja'far bin Abi Thalib. Banazala an farasin, maka dia pun turun dari kudanya. Lahu, yang dia miliki Syaqra. Syaqra ini warna antara merah ke kuning, blundir istilahnya. Dia punya kuda, warnanya itu apa? Warnanya merah ke kuning-kuningan. Pak Akaroha, kemudian dia sembelih. Untuk apa? Untuk tidak mundur, kan demikian. Ada kisah itu Tariq bin Ziyad, ketika dia membawa pasukan waktu itu, ya, dari Afrika menuju Perancis, Eropa, kapalnya dibakar semua. Ya, setelah mengarungi lautan, ya, kisah demikian. Ya, dibakar. Kenapa? Supaya tidak ada keinginan pulang sudah. Tinggal kemenangan atau kematian di depan. Bakar kabarnya. Mau naik apa? Berenang tidak mungkin. Laut demikian luas. Ini dibunuh. Ya, ini Ja'far membunuh, menyembelih kudanya. Disebutkan dia yang pertama melakukan seperti ini. Waqad lahadza qati'at yadulimina yumna, maka dia pun berperang sampai diputus, sampai terpotong tangannya yang kanan. Waqad raya yadil ukhra, maka dia mengambil bendera dengan tangannya yang lain, berarti yang kiri. Waqad aidan, terputus juga. Fahta dana raya, maka dia pun mendekat. Jadi dengan apa ya? Mungkin dengan lengannya, ya, demikian. Tangannya sudah terputus berarti dengan lengan yang dia memegang bendera itu. Dia dekat. Semakut ila radlanhu, kemudian dia terbunuh. Radlanhu. Ansalah salasina sanah ala sahih. Ya, ketika berumur 33 tahun atas sahihnya. Masih muda. Faqad raya Abdullah bin Rawahah, maka mengambil bendera padanya Abdullah bin Rawahah al-Ansari radlanhu. Seorang Ansar. Ya, orang Madinah dia. Watalawama ba'du ta'um, maka dia pun mundur, dengan sedikit mundur. Semua kemudian dia kokoh lagi. Ya, biasa seorang itu dulu semangat mau mati syahid, ketika benar-benar melihat musuh di depan, melihat kematian di depan, mundur, agak mundur. Maka dia kokoh lagi. Waqatala hatta qutil, maka dia pun berperang sampai terbunuh. Berarti Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far, kemudian Abdul bin Rawahah. Ibnu Hajar pernah menyebutkan di Fathul Bari bawakan syair dia. Ya, ahli syair ini. Ya, Abdullah bin Rawahah ini penyair-penyair. Selain di situ ada Hasan bin Sabit. Ibnu Hajar pernah menyebutkan, "Suma akhadha Ibnu Rawahah fa hada haidah." Kemudian mengambilnya Ibnu Rawahah, dia agak mundur sedikit, kemudian dia menyampaikan syair. "Aqsamtu ya nafs latanzilannahu kariha aw latatau anhu mali araka takrihinal jannah." Aku bersumpah, "Wahai jiwa, kau harus turun. Engkau benci atau kamu tidak harus kamu turun. Ya. Mali araki, bagaimana aku melihat engkau? Takrohin, engkau tidak mau. Wahai jiwaku, al jannah, engkau mau surga. Ya. Semana jannah, bahkan telah aku turun." Dan dia pun turun dan berperang sampai terbunuh. Ya, itu. Dan jiwa demikian. Ada penyair yang sudah hebat kayak gitu, ketika lihat kematian di depan, dia agak mundur menghibur dirinya. Akhirnya terbunuh. Kuntum tamanul mauta min qabli an talqau faqad ra'aytumu wa antum tandurun. Surat Ali Imran itu. Dulu kalian berangan-angan untuk kematian, mati syahid. Wa ra'aytumu, sungguh kalian telah melihatnya. Ya, demikian. Maka kemudian disebutkan Fayuqal, maka dikatakan, Ibnu Katsir belum mengatakan, dikatakan inna Sabit bin Akram, sungguhnya Sabit bin Akram setelah tiga yang Nabi sudah kabarkan itu meninggal semua, ya. Sabit bin Akram akhadha rayah, dia mengambil rayah radhiyallahu anhu. Wa aradal muslimun ayu amiru alaihim, dan kaum muslimin ingin untuk menunjuk dia menjadi amir atas mereka, kaum muslimin. Fa'abah, dia menolak, merasa tidak mampu mungkin. Fa akhadha rayah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, maka mengambil bendera itu Khalid bin Walid. Tidak ada yang nyuruh dia ambil. Baru masuk Islam dia dengan sahabatnya Amr bin As. Ya, dua sahabat dulu musuhi Nabi SAW, kemudian masuk Islam. Maka Khalid bin Walid mengambil, tidak ada yang nyuruh dia ngambil. Wah, kan biasanya karena kemampuan, kan, kecerdikan, kemampuan sudah belajar dan sebagainya, sampai mengobrak-abrik kaum muslim waktu itu di perang Uhud. Ya, bagaimana tipu daya dia itu. Maka dia pun mengambil. Fan hasa bil muslimin, dia bergabung dengan kaum muslimin. Dia pun atur, karena dia sudah mengambil bendera itu, ya, dia atur kanan dibalik ke kiri, ya, sisi kanan dibalik sisi kiri, pasukan sebelah kiri dibalik kanan, yang depan ke belakang, belakang ke depan. Orang Romawi menyangka apa? Berarti pasukannya baru, padahal cuma sekedar tipu muslihat seperti itu. Itu tidak muncul kecuali dari orang punya keahlian. Kalau orang pada masa itu sulit seperti ini, ya, soalnya dia punya keahlian, butuh kepada kepandaian. Posisi seperti ini bagaimana ini dan itu, kan? Langsung orang Romawi bingung. Padahal jumlahnya seperti itu juga. Nah, ini namanya kepandaiannya seperti ini. Butuh kepada apa? Belajar juga, demikian juga praktek. Ya. Wa talatafah, dia pun lembut dia, ya, tidak memaksakan diri. Ya, orang punya kepandian, walaupun kepandian apapun, dia lihat bekalnya berapa sih? Apa harus maju terus kan itu? Ya harus mempunyai apa? Kecerdikan juga. Ya, apa harus dipaksakan membenturkan dengan pasukan demikian banyak kan itu? Ini termasuk kepandian juga. Juga tujuannya ke situ kan bukan untuk kemudian berperang menghabisi mereka, enggak, untuk menunjukkan kekuatan. Maka dia pun lembut. Hatta khalasal muslimun minal adu, sampai menyelamatkan kaum muslimin dari musuh. Fakatahallahu ala yadaihi, maka Allah membukakan atas ya tangan beliau, ya ini usaha beliau ini, kama akhbaru bidzalika kullihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mengabarkan ini semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabahu para sahabatnya, alladzina bil Madinah, yang di Madinah. Nabi kabarkan mereka lagi berperang itu. Mengabarkan sesuatu yang akan terjadi. Yauma idzin, di waktu tersebut, wa waqa'a ala mimbar, dan beliau berdiri di atas mimbar. Nabi berdiri di atas mimbar dan peperangan sedang terjadi. Nabi kabarkan kejadian-kejadian yang ada. Ini seperti ya ini datang wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Umar bin Khattab datang ilham. Ya waktu itu ada pasukan yang beliau kirim dan sebenarnya sanadnya adalah sahih, ya ini sanadnya bisa diterima. Waktu itu pasukannya yang dia kirim itu ya musuhnya ada di balik bukit, di balik gunung. Maka berkata waktu itu Umar bin Khattab, "Ya Syariah al-Jabal, ya Syariah al-Jabal, wahai Syariah, wahai pasukan, lihatlah ke arah gunung." Sedangkan beliau waktu itu di Madinah. Orang yang ada di negeri yang jauh mendengar suara Umar berteriak. Masya Allah. Ya, di antara ya namanya apa itu? Karomah. Wali Allah SWT. Jadi Umar berbicara di Madinah, suaranya terdengar di negeri yang jauh. Kemudian pasukan pun melihat ke gunung dan di situ ada musuh dan mereka selamat. Maka di sini Nabi berdiri di atas mimbar, fana ilaihim umara. Maka Nabi memberikan na'a itu kabar kematian kepada mereka, kepada sahabat al umara, pimpinan-pimpinan tadi, wahidan-wahidan, satu persatu, wa ayyanahu, beliau tentukan. Ya, wa ainahu tatrifan, dan kedua mata beliau pun menangis sambil beliau mengabarkan sambil menangis. Ya, akan terbunuh di situ. Tadi Zaid dulu, kemudian Ja'far, kemudian setelah itu Abdullah bin Rawaha. Wal hadis fi sahih, dan hadis ini ada di sahih Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Wa ja'al lail faqafal kufar anil qital, dan datang malam, maka orang kafir pun, orang Romawi pun menahan dari peperangan. Wa ma kasrati hadzal adu, dan bersama dengan banyaknya musuh ini, wakilati ada di muslimin, dan sedikitnya kaum muslimin 3.000 musuh 100.000. Bahkan disebutkan bergabung di situ orang-orang sekitarnya 100.000 juga. Binisbati ilaihim, ya dilihat dari si mereka, lam yuqtal minal muslimin, tidak terbunuh dari kaum muslimin, khulqun katsir, jumlah yang banyak. Alama dzakaru al-Sayyid, sebagaimana yang menyebutkannya para ulama al-Sayyid, ya, yang mempunyai tentang pengetahuan tentang sirah nabawiyah. Fa'inahum lam yadkuru fima sammau, maka semuanya mereka tidak menyebutkan dari apa yang mereka sebutkan, illa nahwal asyara, kecuali 10 orang saja yang meninggal. Di antara pimpinan tadi, yang 3 pemberani tadi. Waqarul muslimun raj'in, maka kembali kaum muslimin dalam keadaan mundur, ya kembali. Waqallahu syarul kafarah, Allah selamatkan kejelekan orang kafir. Walaul hamd wal minnah, dan milik Allah pujian dan pemberian. Ila anna hadhil ghazwah, hanya saja sungguhnya peperangan ini, kanat irhason, sebenarnya sehingga mengatakan ba'ats saja, utusan. Ya, hanya saja peperangan ini sebenarnya apa? Irhason ini untuk melemahkan mereka, lima badah terhadap apa yang setelahnya. Min ghazwi Rum, di dalam memerangi orang-orang Romawi. Ini untuk melemahkan mereka. Ya, untuk memeras kekuatan mereka saja. Wa irhaban, memberikan rasa takut li a'da'illah wa rasulih, untuk musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Yaitu, oh berarti kaum muslimin ada kekuatan ini. 3.000 berani terhadap 100.000. Ya, sebelumnya disebutkan gimana kita menulis surat kepada Nabi minta bantuan, kemudian dikatakan oleh mereka bukan kita mencari kematian, ya demikian ini. Kemudian ada nama kaum muslimin di hadapan orang kafir, orang-orang Romawi, ya demikian. Ibnu Hajar beliau menjelaskan di dalam Fathul Bari ketika Imam Bukhari menyebutkan di kitab Al-Maghazi peperangan-peperangan bagus seperti Mu'tah, perang Mu'tah, ya di situ disebutkan hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma Ya, fa'adatu bihi khamsin baina ta'nah wa darbah. Ja'far waktu itu ketika terbunuh kami dapati 10 antara tusukan dan pukulan. Tidak ada laisa minha se'un fi duburi, tidak ada di belakang itu, tidak ada. Ya, semuanya adalah yakni fituri, semua di depan semua. Di mungkin ditombak, mungkin dipanah dan sebagainya. 50. Kemudian juga disebutkan oleh Abdullah bin Umar juga di perang Mu'tah, ya. Kuntum fihim, kami dulu di pasukan korban-korban itu, ya, ketika mencari Zaid bin Harithah. Pertama senang Ja'far, iya. Kami mencari di mana Ja'far bin Abi Thalib. Kami dapati dia terbunuh. Di jasadnya itu ada bit'an wa tis'in, 90 sekian antara romyatan panah, demikian juga ya kebasan 90. Maju sampai terputus tangannya kanan, kemudian kiri, kemudian dia dekap sampai terbunuh. Ya demikian. Ya demikian juga yang lainnya. Ya, disebutkan oleh Imam Bukhari juga, kalau sudah hadis Imam Bukhari berarti sahih. Ibnu Umar beliau mengatakan, "Na Ibnu Umar idza hayya Ibnu Ja'far." Ibnu Umar kalau bertemu dengan anaknya Ja'far yang terbunuh tadi, beliau mengatakan, "Assalamu alayka ya Ibnu Dil Janahain." Keselamatan atas engkau wahai anaknya yang memiliki dua sayap. Allah gantikan tangannya yang terputus itu dengan dua sayap. Kemudian Khalid bin Walid beliau mengatakan, ya, dan Nabi menyebutkan kemudian mengambilnya Saibun min Syufillah, pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sebutkan, ya, saya mengatakan dengan inilah kemudian beliau tidak terbunuh di medan perang. Kenapa? Karena namanya pedang Allah. Ya, tidak patah, terbunuh di yang mati di atas ranjang beliau, di atas kasur beliau. Khalid mengatakan di sini, laqad inqata'at bi yadi yawma Mu'tah, terputus di tanganku itu di perang Mu'tah tis'ah asyab, 9 pedang. Putus. Apa disebutkan di antara mereka itu yang masuk ke musuh, ya, yang membawa pasukan semuanya mati, dia tinggal hidup balik lagi. Kemudian membawa pasukan lagi masuk ke tengah musuh, terbunuh semua tinggal dia balik kembali lagi. Di sini Khalid mengatakan, ya, di perang Mu'tah terputus di tanganku ini 9 asyab pedang. Fama baqiya fi yadi illa safiyatu yamaniyah. Tidak tersisa bagiku kecuali ya sebilah pedang dari Yaman itu, 9 patah. Sebagian punya pedang enggak pernah dipakai sampai karatan, ini dipakai sampai putus semua. Patah tinggal satu saja. Ya demikian, insyaallah demikian sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, subhanallah.